الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita lanjutkan kitab Talkhis Ahkamul Janaiz, ringkasan hukum-hukum seputar pengurusan jenazah, masih dalam fasal tentang perkara-perkara yang wajib bagi kerabat-kerabat mayit. Telah kita sebutkan di antara yang wajib adalah bersabar dan ridha dengan keputusan Allah, takdir Allah, dan juga mengucapkan kalimat al-istirja'. Yang kedua, kewajiban yang kedua adalah mengucapkan kalimat al-istirja', yaitu ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan ditambah dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, supaya Allah memberikan ganti kepada kita dengan sesuatu yang lebih baik daripada musibah yang telah menimpa kita. Kita lanjutkan. Qala Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala yang ke-20, wala yunafis sabra antamtani' al-mar'atu min az-zinati kulliha, dan tidak meniadakan atau tidak menghilangkan kesabaran ketika seorang wanita mencegah dirinya dari berhias secara keseluruhan, tidak menghilangkan atau meniadakan kesabaran ketika seorang wanita tidak berhias secara keseluruhan dari sekian atau seluruh perhiasan. Hidadan ala wafati waladiha aw ghairihi, dalam rangka berkabung, berduka cita atas kematian anaknya atau selainnya. Ketika anaknya meninggal dunia atau kerabatnya meninggal dunia, maka seorang wanita boleh untuk tidak berhias dengan seluruh perhiasan. Idza lam tazid ala thalathati ayyamin, dengan syarat apabila tidak berhiasnya tersebut tidak melebihi dari 3 hari. Illa ala zaujiha, kecuali berkabung atas kematian suaminya, maka lebih dari 3 hari, bahkan harus. Fatahiddu arba'ata ashhurin wa ashra, maka seorang wanita yang ditinggal mati suaminya, dia harus berhiddah atau hidad, berkabung selama 4 bulan 10 hari. Tidak boleh berhias selama waktu tersebut. Adapun ketika dia ditinggal mati oleh selain suaminya, apakah anaknya, saudaranya, atau orang tuanya, maka boleh, bukan wajib, boleh berkabung dengan tidak berhias, tetapi maksimal 3 hari. Adapun kalau yang meninggal adalah suaminya, maka dia harus berihdad, berkabung, yakni tidak berhias, selama 4 bulan 10 hari. Li hadithi Zainab binti Abi Salamata qalat, hal ini berdasarkan hadis Zainab bintu Abi Salamah, putrinya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Qalat Zainab bintu Abi Salamah berkata, dakhaltu ala ummi habibata zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, faqalat, aku pernah masuk menemui Ummu Habibah, istrinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lalu Ummu Habibah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tahidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashara. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berihdad, berkabung atas seorang mayit karena meninggalnya salah seorang kerabatnya lebih dari 3 hari kecuali atas meninggal suaminya, karena meninggalnya suaminya maka dia berkabung selama 4 bulan 10 hari. Berarti haram hukumnya seorang berkabung lebih dari 3 hari atas kematian selain suaminya. Kalau suaminya yang meninggal dunia maka harus berkabung 4 bulan 10 hari. Tsumma dakhaltu ala Zainab binti Jahshin hina tuwfi akhuha fad'at bi tibin famassat. Kemudian kata Zainab bintu Abi Salamah, kemudian aku pun masuk menemui Zainab bintu Jahshin, saudaranya Abdullah bin Jahsh. Ketika saudaranya Abdullah bin Jahsh wafat karena mati dalam peperangan, maka Zainab bintu Jahshin meminta wangi-wangian atau minyak wangi. Lalu beliau Zainab bintu Jahshin mengoleskan minyak wangi tersebut ke tubuhnya. Tsumma qalat, kemudian Zainab bintu Jahshin berkata, mali bitibi min hajatin, sebenarnya aku enggak perlu, enggak butuh minyak wangi, tidak butuh untuk memakai minyak wangi. Ghairu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hanya saja aku, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, fadzakaratil haditha, lalu Zainab bintu Jahshin menyebutkan hadis tadi. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap seorang mayit lebih dari 3 hari kecuali atas kematian suami, maka berkabung 4 bulan 10 hari dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya dia sudah tidak berkabung lagi atas meninggalnya saudaranya. Maka setelah 3 hari Zainab bintu Jahshin memakai minyak wangi untuk menunjukkan ini sudah batas maksimal berkabung 3 hari, setelah itu biasa saja atau biasa lagi seperti sebelumnya, tidak berkabung atau beraktivitas seperti biasa. Ketika memang butuh memakai wangi-wangian, maka memakai wangi-wangian, tentunya yang sesuai dengan kondisinya sebagai wanita, yang tidak semerbak baunya, aromanya ketika dipakai keluar. Boleh wanita memakai wangi-wangian, tetapi wangi-wangian yang khusus, yang aromanya tidak keluar, hanya dia saja yang menciumnya. Adapun wangi-wangian untuk laki-laki, maka yang semerbak sekian meter atau lebih bisa tercium oleh yang lain. Kalau wanita tidak boleh seperti itu, hanya dia saja yang menciumnya. Kalau ada yang menciumnya orang lain dari kalangan laki-laki, maka tidak boleh memakai wangi-wangian seperti itu. Hadis ini riwayat al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Kemudian permasalahan atau nomor yang ke-21, walakinnaha idza lam tahidda ala ghairi zawjiha irda'an lizawji wa qada'an li watarihi minha fa huwa afdalu laha. Akan tetapi apabila seorang wanita tidak berkabung atas wafatnya kerabatnya selain suaminya, dia enggak berkabung sama sekali, apakah wafat atau kematian saudaranya atau anaknya atau orang tuanya, dia sama sekali tidak berkabung atas kematian selain suaminya tersebut dalam rangka untuk mencari keridhaan, kerelaan sang suami, dan juga dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan suami, sang suami darinya, maka hal itu lebih utama bagi sang wanita. Wa yurja lahuma min wara'i dzalika khairun katsirun, dan diharapkan bagi keduanya, sang suami dan sang istri tersebut, di balik perbuatan tadi diharapkan ada kebaikan yang sangat banyak ketika sang istri tidak berkabung atas kematian selain suaminya. Maka diharapkan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Kama waqa'a li ummi Sulaimin wa zawjiha Abi Thalhah Al-Anshari radhiyallahu anhuma. Sebagaimana yang terjadi atau yang dialami atau yang dilakukan oleh Ummu Sulaim dan suaminya. Sebagaimana yang terjadi pada Ummu Sulaim dan suaminya, yaitu Abu Thalhah Al-Anshari radhiyallahu anhuma. Wa qissatuhuma fi dzalika tawilatun, dan kisah keduanya itu cukup panjang. Walaula dzalika lasuqtuha huna, kalau tidak panjang kisahnya aku akan sebutkan, aku akan utarakan di sini, kata Syekh rahimahullah. Fal turaja' fil asli, maka silakan dirujuk, dilihat ke kitab asli Ahkamul Janaiz. Yang ini riwayatnya, riwayat al-Imam At-Tayalisi dan juga dari jalannya Al-Baihaqi dan Ibn Hibban serta Imam al-Imam Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kisahnya adalah Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, dilamar oleh Abu Thalhah setelah kematian Malik, ayahnya Anas atau suaminya Ummu Sulaim. Maka Abu Thalhah melamar. Namun ketika itu masih kafir Abu Thalhahnya. Maka kata Ummu Sulaim, laki-laki semasa engkau ini tidak pantas untuk ditolak lamarannya. Hanya saja engkau masih kafir, saya enggak mau, tidak akan menerima. Maka singkat ceritanya, kalau engkau ingin nikah denganku, masuk Islam. baru yang keislamanmu menjadi maharnya. Akhirnya Abu Talha masuk Islam dan keislamannya menjadi mahar pernikahannya dengan Ummu Sulaim. Nah, inilah mahar yang paling istimewa, paling mahal, paling berharga, yaitu keislaman sang suami. Kemudian keduanya punya anak, seorang laki-laki yang sangat dicintai oleh Abu Talha radhiyallahu anhu. Maka diantara kebiasaan Abu Talha, beliau ke masjid ikut ta'lim sampai dari subuh sampai zuhur, terus sampai malam baru pulang. Ketika itu anaknya sakit, sakitnya lumayan parah. Maka ketika Abu Talha masih di masjid, anaknya wafat. Maka ditempatkan di salah satu bagian di rumah. Dan ketika datang Abu Talha bertanya kepada istrinya Ummu Sulaim, bagaimana keadaan anak kita? Kata Ummu Sulaim, dia lebih baik daripada, lebih tenang, askan minu, lebih tenang daripada sebelumnya. Sebelumnya sakit parah, mengeluh ataupun merintih atau mengalami sakit yang parah. Kelihatan kita merasa tidak tega. Kenapa? Istaka, sang anak merasa sakit yang parah. Maka ketika wafat dikatakan oleh Ummu Sulaim, dia sekarang lebih askan, lebih tenang dari sebelumnya. Maka disangka oleh Abu Talha lebih baik kondisinya. Mengapa Ummu Sulaim berkata demikian? Dalam rangka untuk menenangkan sang suami, bukan untuk berbohong. Dan tidak berbohong murni, ini yang dikatakan tauriyah, suatu kalimat yang punya dua makna. Makna yang langsung difahami oleh sang pendengar dan makna yang tidak langsung difahami oleh sang pendengar. Dengan kata lain, ada makna yang rajih, yang kuat, itu yang dipahami langsung oleh sang pendengar. Ada makna yang marjuh, yang tidak kuat atau yang tidak langsung difahami. Lebih tenang orang yang mendengarnya langsung memahami, oh lebih baik kondisinya, mendingan daripada sebelumnya. Itu yang difahami langsung oleh sang pendengar. Tapi ada makna yang lain, yaitu lebih tenang ya termasuk meninggal dunia. Dia lebih tenang, sudah tidak merasakan sakit. Tadi luar biasa sakit, mungkin menjerit atau mengeluh atau yang sejenisnya. Sekarang sudah tenang, sudah wafat, sudah tidak merasakan sakit. Itu pun benar, walaupun ini makna yang tidak langsung difahami oleh sang pendengar. Tapi boleh kita gunakan tauriyah ketika dibutuhkan. Ketika dibutuhkan, seperti kondisi yang dialami Ummu Sulaim, dia ingin suaminya tenang dulu, baru pulang dari masjid ingin tenang. Maka supaya tenang disampaikan seperti itu, bahwasanya anaknya lebih tenang daripada sebelumnya. Akhirnya Abu Talha pun makan dengan lahap karena menyangka anaknya lebih baik kondisinya. Bahkan Ummu Sulaim berdandan dengan luar biasa, lebih dari biasanya, memakai minyak wangi dan pokoknya yang paling indah, paling menarik. Akhirnya apa? Sang suami pun senang, tertarik, dan terjadilah hubungan antara keduanya. Kemudian setelah selesai, setelah sang suami kenyang memenuhi hajatnya dari istrinya, baru di situ sang istri yang luar biasa hikmah Allah berikan, hikmah yang besar padanya, menyampaikan dengan bahasa yang baik juga, tidak langsung anakmu sudah meninggal, tidak, tapi dengan pertanyaan atau dengan kalimat yang membuat sang pendengar tenang. Diberikan perumpamaan ataupun pertanyaan, wahai sang suami, bolehkah suatu kaum ketika dititipi sesuatu, mereka ketika yang menitipinya ingin mengambilnya, bolehkah kaum tersebut menahannya Kata Abu Talha, ya tidak boleh, harus diserahkan, titipan kok. Baru ketika itu Ummu Sulaim masuk. Sesungguhnya anak kita, anakmu adalah titipan dari Allah. Sekarang Allah sudah mengambilnya. Memang ketika itu marah, tapi marahnya tidak besar. Kenapa? Sudah kenyang, sudah puas, dan dengan bahasa yang baik. Akhirnya apa? Keduanya datang kepada Nabi alaihissalatu wassalam dan diceritakan kisah tersebut kepada beliau. Maka beliau pun mendoakan barokah untuk perbuatan keduanya. Akhirnya Ummu Sulaim karena berhubungan di malam itu dengan suaminya, setelah wafat sang anak, Ummu Sulaim mengandung atau hamil dan melahirkan anak laki-laki yang diberkahi. Dari anak ini lahir anak yang sangat banyak dan menjadi para fuqaha. Berarti cucunya Abu Talha dari keberkahannya. Doa Rasulullah dengan sebab hikmahnya sang istri dalam menghadapi musibah yang menimpanya. Luar biasa, ini jarang-jarang terjadi. Orang-orang istimewa yang bisa melakukannya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kisah tentang Ummu Sulaim yang tidak berkabung atas wafatnya sang anak. Kalau mampu maka afdal bi utama. Selesai pasal yang kelima tentang perkara-perkara yang wajib bagi kerabat-kerabat mayit. Pasal berikutnya, qala wa ma yahrumu ala aqaribil mayyiti. Pasal yang keenam, perkara-perkara yang diharamkan bagi kerabat-kerabat mayit. Qala Syekh rahimahullah, laqad harrama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam umuran kana wa la yazalu ba'dun nasi yartakibunaha idza mata lahum mayyitun. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengharamkan beberapa perkara, yang mana beberapa perkara tersebut dari dulu dan terus sampai sekarang sebagian orang masih melakukannya, mengerjakannya apabila salah seorang dari kerabat mereka meninggal dunia. Fayajibu ma'rifatuha lijtinabiha, maka wajib mengetahui perkara-perkara tersebut yang diharamkan di dalam Islam dengan tujuan untuk menjauhinya, bukan untuk melakukannya. Fala budda min bayaniha, maka harus dijelaskan, diterangkan apa saja perkara-perkara yang diharamkan tersebut. Yang pertama, alhamzatu anyahatu, anyahah, meratapi mayit. Di dalam footnote-nya disebutkan huwa amrun zaidun alal bukai. Anyahah, meratap adalah perkara yang sifatnya tambahan di atas atau melebihi dari tangisan, lebih dari tangisan yang normal. Kalau menangis yang normal wajar, nangis keluar air mata atau keluar suaranya wajar, selama tidak sampai niyahah atau meratap. Maka niyahah meratap adalah perkara yang lebih dari menangis. Qala Ibnu al-Arabi, berkata Ibnu al-Arabi, an-nawhu ma kanatil jahiliyatu taf'alu. An-nawh, niyahah, meratapi mayit adalah perkara yang biasa dahulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, musyrikin jahiliyah. Kana nisa'u yaqifna mutaqabilatin yasihna wa yahthina atraba ala ru'usihinna wa yadribna wujuhahunna. Di zaman jahiliyah, ketika ada seorang yang kerabatnya meninggal dunia atau mati, maka ada sekian wanita yang berdiri saling berhadap-hadapan. Mereka berteriak-teriak. Sekian wanita berdiri saling berhadapan dan mereka berteriak-teriak histeris, berteriak keras. Dan mereka menaburkan at-turab, debu di atas kepala-kepala mereka. Bawa debu, berteriak dan menaburkan debunya di atas kepala-kepalanya. Dan mereka memukul wajah-wajahnya. Sebagai bentuk apa? Niyahah, meratapi mayit atau orang yang meninggal dunia tadi. Ini perbuatan orang-orang jahiliyah. Wa fiha ahadithu kathiratun taraha fil asli. Dalam masalah niyahah, meratapi mayit, ada hadis-hadis yang sangat banyak yang bisa kau lihat di kitab aslinya Ahkamul Janais. Minha diantaranya kita sebutkan satu saja. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ithnatani fin nasi huma bihim kufrun at-ta'nu fin nasabi wa niyahatu alal mayyiti. Ada dua perkara, dua perbuatan yang masih ada di tengah-tengah manusia, masih dilakukan oleh manusia. Yang keduanya itu adalah kekufuran, perbuatan kekufuran dari mereka. Ini kufur asghar, bukan kufur akbar. Itu apa? Mencela garis keturunan, nasab. Tidak boleh kita mencela nasab. Dan yang kedua, meratapi mayit. Ini dua perbuatan yang termasuk kufur aswar, perbuatan dosa yang sangat besar yang masih ada di tengah-tengah manusia. Maka harus kita hindari sejauh-jauhnya. Hadis riwayat al-Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang kedua dan ketiga dari perkara yang diharamkan adalah dorbul khuduri wasyakul juyubi. Yang kedua, memukul pipi atau menampar pipi dan merobek saku baju atau merobek baju secara umum. Diqaulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laisa minna man laqamal khududa wa syaqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyyati. Bukan termasuk golongan kami orang yang menampar pipinya atau wajahnya atau bagian yang lainnya dari kepalanya ataupun yang lain dari tubuhnya, dan yang merobek saku bajunya atau yang merobek pakaiannya, dan yang berteriak dengan teriakan ala jahiliyah, teriakan-teriakan yang menunjukkan dia tidak ridha dengan musibah yang menimpanya. Ini namanya dakwah jahiliyah, teriakan jahiliyah. Maka perbuatan ini, tiga perbuatan ini termasuk dosa yang sangat besar. Diancam bukan termasuk golongan kami. Luar biasa, besar sekali dosanya. Diancam laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Siapa yang menampar pipi dan yang merobek saku baju dan yang berteriak dengan teriakan jahiliyah ketika mendapatkan musibah, maka kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan tersebut yang termasuk dosa-dosa besar yang diancam bukan termasuk golongan nabi. Hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan perkara-perkara yang lainnya yang diharamkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.